Aku pilih mama muda, biar janda tidak masalah. Hey, everybody, this is DJ and Remixer Manado. Please welcome Airflow Revolution Remix. Aku pilih mama muda, senyum genitnya selalu menggoda. Buatku mabuk kepayang, jadi lupa jalan pulang. Enggak mau pulang, mau berduaan sama mama muda. Pilih mama muda, pilih mama, pilih mama, pilih mama.